السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Pengantar Permodalan dalam Islam. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca keterangan tentang mudharabah bermasalah. Dan salah satu di antara penyebabnya adalah mudharabah yang bermasalah itu terjadi disebabkan karena adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh pelaku akad. Silahkan bagi Anda yang memiliki bukunya, dibuka di halaman 65. Jika pelanggaran mudharabah disebabkan tidak amanah, maka yang dilakukan adalah membatalkan perjanjian sebagaimana keterangan yang telah kita sampaikan sebelumnya. Namun jika mudharabah telah berjalan, akan tetapi terjadi permasalahan karena adanya pelanggaran terhadap syarat akad mudharabah yang tidak terpenuhi. Mudharabah sudah berjalan, tetapi terjadi permasalahan karena adanya pelanggaran terhadap syarat akad mudharabah. Maka mudharabah tidak langsung menjadi batal, namun dilakukan penyesuaian. Mudharabah yang salah satu syaratnya tidak terpenuhi, tidak menjadi batal, tapi dilakukan penyesuaian. Seperti, belum dibuat kesepakatan berapa nilai prosentase bagi hasil antara mudharib dengan pemodal, sehingga ada bagian yang mubham, yang tidak jelas. Dan ini cukup sering ya, di tengah masyarakat, ketika transaksi mudharabah itu sudah dilakukan, mereka belum membuat kesepakatan. Kamu dapat berapa persen? Pengelola berapa persen? Pemodal berapa persen? Belum ada kesepakatan seperti itu. Sementara usaha sudah dijalankan, apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah mudharabah tidak dibatalkan. Karena kalau mudharabah dibatalkan, kerja yang dilakukan oleh mudharib nanti enggak ada hasilnya sama sekali. Sehingga mudharabah tetap dilanjutkan sampai ketemu hasil atau sampai masa yang telah disepakati atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun bagi hasilnya segera ditetapkan. Kemudian yang kedua, pemodal dan mudharib sepakat bahwa pemodal akan mendapatkan 10% tiap bulan dari nilai modal. Ini beberapa contoh yang cukup sering di masyarakat. Jadi mudharabah jenis yang kedua bermasalah karena salah satu di antara pihak mudharib maupun pemodal mereka menetapkan adanya aturan mendapatkan bagi hasil tertentu. Misalnya begini, 10% tiap bulan dari nilai modal. Nanti kan flat jadinya. Dia dapat 10% dari nilai modal. Akan flat. Mereka membuat kesepakatan ini karena tidak paham. Dan ini cukup banyak terjadi di masyarakat. Dalam salah satu workshop tentang permodalan yang kami selenggarakan, ada salah satu peserta yang menyampaikan, kami baru tahu kalau bagi hasil itu tidak boleh dari modal. Sementara selama ini, bagi hasil yang saya lakukan itu berdasarkan modal. Jadinya flat. Tiap bulan dapat 2 juta terus. Tiap bulan dapat 5 juta terus. Karena dia persentasenya kecil tapi dikalikan modal. Misalnya 5% dari modal. Modalnya berapa? 100 juta. Maka dia dapat 5 juta terus tiap bulan. Praktek seperti ini tidak diperbolehkan. Karena dalam mudharabah tidak boleh salah satu pihak mendapatkan jatah tertentu. Sehingga ketika itu dilakukan masuk dalam kategori mudharabah yang menyalahi aturan. Bagaimana kalau tidak paham? Ketika tidak paham apa yang sudah terjadi di masa silam, biarlah berlalu, dan kemudian segera dibuat kesepakatan yang baru, yang di situ lebih sesuai dengan aturan yang ada dalam syariat terkait akad mudharabah. Contoh yang lain adalah pemodal meminta nilai tertentu tiap bulan karena tidak paham aturan mudharabah. Ya, kalau ini tadi pakai persentase kali modal, ini nilai tertentu. Sudah pokoknya saya minta 1 juta aja tiap bulan. Karena seperti ini berawal dari ketidakpahaman terhadap aturan mudharabah. Atau kesepakatan lainnya yang membuat mudharabah bermasalah karena berangkat dari ketidakpahaman, maka akad mudharabah yang dilakukan tidak dibatalkan, tapi dilakukan penyesuaian bagi hasil yang benar. Tayyib. Sehingga di sini kita bisa lihat ya. Jadi mudharabah bermasalah. Mudharabah bermasalah. Ada yang disebabkan karena faktor khianat. Khianat ini berarti secara sengaja pelaku melakukan perbuatan yang menyalahi kesepakatan. Maka dalam hal ini, khianat tidak dibalas dengan khianat, tapi dilakukan pembatalan mudharabah. Dilakukan pembatalan terhadap akad mudharabah dan perjanjian yang berlaku di sana. Karena ada unsur pengkhianatan. Sehingga ini dilakukan dengan kesengajaan. Yang kedua, mudharabah bermasalah karena di situ ada kesepakatan yang melanggar aturan. Kesepakatan yang melanggar aturan karena ketidaktahuan. Maka dalam posisi ini, mudharabah dilanjutkan. Tidak dibatalkan ya. Dia dilanjutkan, namun disesuaikan. Sehingga dilakukan saja penyesuaian dan tidak perlu untuk dibatalkan. Baik. Cara menentukan bagi hasil yang benar. Nah, ketika di situ dilakukan penyesuaian, maka dilakukan bagi hasil, cara menentukan bagi hasil yang benar. Yang ini diistilahkan oleh mazhab Malikiyah dengan qiradul mitsl. Bentuknya adalah dengan tetap melanjutkan mudharabah dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku dalam syariat, sementara bagi hasilnya mengikuti acuan umum yang berlaku di masyarakat. Sehingga untuk menentukan porsi bagi hasil, apakah 50-50, 60-40, kembali kepada acuan nilai yang berlaku di masyarakat. Artinya begini, mudharabah sudah jalan. Misalnya, mudharabah yang sudah berjalan. Mudharabah sudah berjalan. Tapi, bagi hasil belum ditentukan. Tapi di sini, nisbah bagi hasil ya. Mungkin lebih tepatnya, nisbah bagi hasil belum ditentukan. Mudharabah sudah berjalan, tapi nisbah bagi hasil belum ditentukan. Nah, terus, berapa kira-kira nilai yang harus ditetapkan? Maka, nilai nisbah bagi hasil Karena kan kemarin tidak ada kesepakatan di depan. Maka nilai nisbah bagi hasil dikembalikan ke uruf. Dikembalikan ke uruf ini yang disebut dengan al-qiradu al-mithl. Al-qiradu al-mithl. Standar akad mudharabah yang berlaku di masyarakat. Agar transaksi itu bisa disepakati tidak menyimpang jauh dari pasaran yang ada di masyarakat. Karena segala sesuatu yang tidak jelas, maka dikembalikan kepada urf yang berlaku. Makanya ada istilah misalnya taman mithal, kemudian ada mahar mithal, dan seterusnya. Itu ditetapkan ketika tidak ada kesepakatan di awal, maka dikembalikan kepada urf yang berlaku. Karena bagian dari kaidah dalam muamalah, segala nilai yang belum ditetapkan di awal akad, maka dikembalikan ke urf. Segala nilai yang belum ditetapkan di awal akad, maka dikembalikan ke urf. Berdasarkan kaidah al-'adah muhakkamah. Al-'adah muhakkamah. Budaya, urf, adat itu bisa dijadikan sebagai acuan penentu. Al-'adah muhakkamah. Dan ulama menurunkan kaidah ini dengan kalimat al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Apa yang sudah menjadi urf, maka dia sama sebagaimana kesepakatan. Sehingga urf dia distandarkan sebagaimana kesepakatan. Meskipun sifatnya kesepakatan yang tidak tertulis. Walhamdulillah. Baik. Coba kita lihat kaidah mudharabah yang ke-11. Mudharabah bermasalah yang sudah berjalan dan sudah menghasilkan keuntungan. Tidak dibatalkan dan dimulai dari awal. Namun tetap dilanjutkan dan dikembalikan kepada aturan syariat, yaitu kesepakatannya, aturannya. Sementara untuk nilai, jadi bedakan antara antara kesepakatan dengan aturan. Kalau aturannya dikembalikan ke syariat. Misalnya tadi ya, tidak boleh ada bagi hasil berdasarkan yang mengacu kepada modal. Maka bagi hasilnya dikembalikan kepada hasil, bukan mengacu kepada modal. Tapi untuk nilai 40-60 atau 50-50, kembali kepada nilai yang berlaku di masyarakat, kembali kepada urf. Karena sesuatu yang tidak ditetapkan di awal, maka dikembalikan kepada urf. Sehingga dalam praktek mudharabah yang sudah berjalan, Pak, saya biasanya dapat 10% dari modal. Nah, sekarang kita sudah paham ya. Dan usaha ini sudah jalan. Terus kira-kira yang tepat, saya sekarang dikasih berapa dari hasil? Maka dikembalikan kepada urf. Biasanya kalau usaha seperti ini berapa? Oh, bisa 60-40. Maka itu yang dijadikan sebagai acuan. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan belajar tentang pembatalan mudharabah. Akad mudharabah bisa berakhir karena beberapa sebab. Yang pertama adalah fasakh mudharabah. Pembatalan mudharabah yang disebut dengan fasakh mudharabah, sehingga kesepakatan kedua belah pihak. Pembatalan yang dilakukan oleh mudharib atau sahibul mal, di sana ada rincian. Yang pertama, jika usaha belum dijalankan mudharib, maka ulama sepakat pembatalan ini boleh dilakukan. Sehingga si A misalnya baru ngasih modal uang kepada si B, dan si B belum melakukan apapun, sehingga modal itu masih dalam berwujud uang. Kemudian si A nggak jadi, tak tarik lagi modalnya. Nggak jadi tanam modal, ya, hukumnya diperbolehkan. Yang kedua, jika usaha sudah dijalankan, ulama Malikiyah melarang, sementara jumhur ulama membolehkan. Karena pada asalnya akad mudharabah adalah akad jaiz, sehingga bisa dibatalkan secara sepihak. Pada asalnya akad mudharabah adalah akad jaiz, sehingga bisa dibatalkan secara sepihak, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Baik, nanti akan ada rincian tersendiri tentang masalah ini. Selanjutnya, yang kedua. Syarat kelayakan salah satu pelaku akad hilang. Seperti karena dia gila, atau dia diboikot, atau tidak melakukan akad, ya. Dia diboikot untuk tidak melakukan akad yang disebut dengan mahjur. Jadi ada orang yang disebut dengan mahjur. Dia diboikot pemerintah, dibekukan semua asetnya, rekeningnya dan seterusnya, sehingga dia tidak bisa melakukan transaksi. Orang ini disebut dengan mahjur. Orang yang mahjur, yang dia diboikot, maka dia nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya mahjur karena dia mudah dibodohi, sehingga dia nggak boleh transaksi karena nanti berbahaya. Atau pemodal dipailitkan, statusnya sebagai orang yang muflis. Nah, orang yang muflis, dia tidak boleh melakukan transaksi karena dikhawatirkan nanti dia akan menghabiskan sisa-sisa hartanya, padahal ada hak orang lain. Baik. Dulu di zaman Nabi SAW, ada orang yang dia agak idiot, ya, tapi dari keluarga yang mungkin cukup mampu, dan dia ketika belanja, itu suka dibodohi. Akhirnya keluarganya, mereka datang kepada Nabi SAW, dan minta saran, apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk orang yang kasusnya seperti ini. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyarankan, kalau kamu melakukan transaksi, maka ucapkan la khilabata. Kalau kamu melakukan transaksi, ucapkan la khilabata. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, Bukhari Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan dzukira lin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda fil buyu. Ibnu Umar menceritakan, dulu ada orang yang dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia itu suka ditipu, dibodohi ketika transaksi. Faqala, maka orang ini datang kepada Nabi SAW, lalu dia dinasihati. Idza bay'ta faqul la khilabata. Kalau kamu transaksi, ucapkan kepada lawan transaksimu la khilabata. Nah, ternyata sahabat ini ketika ngomong itu cedal. Jadi dia ini orang yang sangat lugu, mungkin agak IQ-nya agak turun, dan ngomongnya cedal, sehingga ketika dia transaksi, la khilabata, la khilabata. Dia mengucapkan la khilabata, itu enggak jelas. La khilabata, la khilabata. Nah, memang jadi pantas saja kalau dia ini orang yang gampang dibodohi, karena dia sendiri ketika bicara enggak ceto gitu ya, enggak begitu jelas. Tayyib. sehingga dia masih diizinkan untuk transaksi, tapi yang nilainya kecil, dan itu pun pakai peringatan kepada lawan akadnya, la khiyabata, tidak boleh ada penipuan. Kemudian kita akan lanjutkan tentang posisi mudhorib yang dipailitkan. Bagaimana jika mudhorib dipailitkan? Berbeda antara pemodal dengan mudhorib. Jika mudhorib dipailitkan, tetap bisa menjalankan usaha dengan modal milik orang lain. Mengingat status dia hanyalah wakil dan bukan pemilik usaha. Dia adalah wakil dan bukan pemilik harta. Wakil untuk menjalankan usaha orang lain. Kemarin sudah kita sampaikan ya, bahwa akad mudharabah di situ berisi taukil, wakalah. Karena sahibul mal dia mewakilkan kepada mudharib untuk melaksanakan atau untuk menjalankan hartanya. Berikutnya. Kondisi ketiga, pembatalan mudharabah. Modal usaha habis atau modal usaha hilang setelah diterima mudharib. Jika ini terjadi karena kondisi normal, bukan karena keteledoran atau pelanggaran yang dilakukan oleh mudharib, maka mudharib tidak berkewajiban ganti rugi. Dia misalnya diminta untuk dagang ayam geprek, terus dia sudah kulaan ayam, dan kulaannya normal. Sehingga sehari misalnya kulak 3 kilo, uji coba dulu sehari itu. Setelah kulak 3 kilo, ya, ternyata cuman habis sekilo, yang 2 kilo sisa. Sisa 2 kilo ini sampai rusak, basi. Ya. Lalu dia kulak lagi 2 kilo. Jadi kulaknya gak banyak-banyak. Dia tahu ini masih uji coba. Sehingga dia memperhitungkan ini jangan sampai terlalu banyak karena nanti bisa gagal. Wallahu alam, kalau seperti itu yang terjadi berarti sebenarnya dia tidak melakukan pelanggaran. Dia tidak melakukan penyimpangan. Namun kalau memang enggak laku maka mudharib tidak berkewajiban untuk ganti rugi. Dan ketika sampai modalnya habis atau hilang ya sudah, berarti mudharabahnya batal. Kemudian yang keempat adalah pembatalan mudharabah dalam keadaan wafatnya salah satu pelaku akad, baik mudharib maupun sahibul mal. Jumhur ulama mengatakan bahwa mudharabah bisa berakhir dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, mudharib atau sahibul mal, karena latar belakang akad ini adalah akad wakalah. Berbeda dengan Malikiyah, mereka berpendapat bahwa kematian tidak membatalkan mudharabah, karena unit usaha itu bisa diwakilkan ke yang lain. Sehingga kalau salah satu mati, maka masih bisa dilanjutkan. Namun pendapat jumhur dalam hal ini lebih kuat. Ya. Karena itu ketika mudharabah sudah jalan, lalu pelakunya meninggal dunia, maka mudharabahnya diselesaikan. Ya. Kemudian sisa-sisanya dibagi, kecuali kalau ahli warisnya mau lanjut. Maka ketika ahli waris mau lanjut, buat kesepakatan yang baru dengan lawan akad si mayit sebelum dia meninggal. Mudharibnya atau sahibul mal. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara membatalkan mudharabah. Ulama sepakat bahwa mudharabah adalah akad jaiz, bukan akad lazim. Apa itu akad jaiz? Bisa dibatalkan sepihak. Bisa dibatalkan sepihak. Kebalikannya adalah akad lazim. Kalau akad lazim tidak bisa dibatalkan sepihak. Karena itu baik amil maupun sahibul mal boleh membatalkan akad mudharabah secara sepihak. termasuk terhitung pembatalan akad ketika sahibul mal melarang mudorib untuk mengelola hartanya. Sahibul mal bilang ke mudorib, tolong bapak tinggalkan tempat itu, saya mau urus sendiri. Besok kamu jangan sentuh lagi usaha saya. Nah itu berarti dia melarang mudorib untuk mengelola usahanya. Atau dia meminta agar modalnya dikembalikan. Kalau dia minta modalnya dikembalikan, maka berarti di situ dilakukan pembatalan mudharabah. Baik. Dalam Al-Ma'ayir Syar'iyyah, di halaman 187, dinyatakan fasah mudharabah bisa terjadi dengan 5 cara. Yang pertama adalah atas keinginan salah satu pihak, karena mudharabah adalah akad jaiz. Sudah, ketika salah satu pihak mundur, selesai. Mudharib mengatakan, pak, saya kayaknya gak sanggup lagi untuk ngelanjutin. Saya mau kerja di luar saja. Saya mau daftar untuk kerja di luar. Maka berarti dia meminta pembatalan akad. Yang kedua, karena kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, dengan berakhirnya waktu yang telah disepakati. Kecuali pada kondisi yang menuntut perpanjangan. Mudharabah selama 2 tahun. Begitu selesai 2 tahun, ya sudah. Yang keempat, semua modal dan aset telah habis. Sehingga tidak ada yang bisa dikembangkan lagi. Yang kelima, mudharib meninggal atau diputihkan oleh yayasan mudharabah. Baik. Selanjutnya, di sini saya sebutkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya, terkait masalah pembatalan mudharabah. Coba kita baca terjemahannya saja. Hanya saja para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan pembatalan akad mudharabah. Di sini kami sebutkan beberapa keterangan di antaranya. Ini ada di Ensiklopedia Fiqih Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Qala Asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah. Menurut Syafi'iyah dan Hambali. Likullin minal aqidaini fashu aqdil mudharabah. Masing-masing pelaku akad mudharabah boleh mengajukan fasah mudharabah secara mutlak. Kapanpun yang diinginkan tanpa harus minta izin yang lain selama modal sudah cair. Menurut Syafi'iyah, wa qala Syafi'iyah. Setelah terjadi fasah, maka amil yaitu mudharib berhak menjual harta mudharabah, persediaan dan aset selama menghasilkan keuntungan. Seperti harga di pasar naik atau ada permintaan dan mudharib tidak boleh membeli atau kulakan untuk menaikkan akad mudharabah. Sementara dia tidak lagi punya hak di sana. Maka di posisi itu mudharib langsung cairkan asetnya. Namun kalau menurut madzhab Hambali, jika terjadi fasah mudharabah, maka aset dan persediaan sudah dicairkan, namun tidak ada keuntungan. Jika terjadi fasah mudharabah, sementara aset dan persediaan sudah dicairkan, namun tidak ada keuntungan, maka pemodal mengambil semuanya. Dan jika di sana ada keuntungan, dibagi sesuai kesepakatan. Sehingga perbedaannya kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Dalam mazhab Syafi'iyah, dia diupayakan harus ada keuntungan. Idza tawaqqa'a fihi ribhan. Apabila di situ ada keuntungan. Biar nanti ada bagi hasil. Tapi kalau dalam mazhab Hambali, tidak harus ada keuntungan. Dan sebaliknya, jika terjadi fasah mudharabah, sementara modal dalam bentuk persediaan, lalu mereka sepakat untuk menjualnya atau membaginya, dibolehkan karena hak persediaan milik mereka. Sehingga ini sudah dalam bentuk stok. Ya udah, bagi aja, kamu mau ngambil apa silahkan. Anggap saja itu sebagai upah lelah kamu. Tayyib. Namun jika amil meminta persediaan dijual, dan Rabbul Mal tidak mengizinkan, sementara prospek bisnisnya menguntungkan, maka Rabbul Mal dipaksa agar barang dijual. Karena hak amil untuk mendapatkan keuntungan, sementara itu tidak mungkin didapatkan kecuali dengan menjual aset, menjual persediaan. Ini mungkin bukan aset, tapi persediaan. Ya. Stok. Ya. Dan jika tidak menguntungkan, Rabbul Mal tidak boleh dipaksa. Sehingga ini gimana ini? Mau dijual enggak? Pasarnya bagus. Enggak usah dijual. Udah kamu pergi aja dari situ. Oh jangan. Dia punya peluang untuk bisa dapat untung. Ketika dia dilarang, maka akan merugikan dirinya. Kemudian di sini ada kesimpulan yang disebutkan dalam Ma'ayir Syariah. Bahwa mudharabah bisa dibatalkan secara sepihak kecuali pada dua keadaan. Yang pertama adalah mudharib sudah melakukan kerja sehingga status mudharabah menjadi mengikat sampai proses diuangkan, yaitu pencairan aset dan persediaan. Pak, saya sudah kelola lama ya, Pak, dan saya belum dapat apa-apa. Tiba-tiba Bapak minta saya pergi. Maka saya kerja selama ini enggak dapat apa-apa. Maka tunggu dulu dilakukan pencairan aset dan persediaan. Yang kedua, ketika kedua belah pihak sepakat untuk membatasi waktu mudharabah, sehingga tidak boleh salah satu pihak untuk membatalkan akad mudharabah secara sepihak. Dan itu berdasarkan kesepakatan. Mudharabah kita selama 1 tahun. Baik. Kemudian ada kesepakatan tidak boleh dibatalkan selama 1 tahun. Maka nanti ketika sudah berjalan, tunggu sampai selesai akhir tahun, kecuali jika ada bentuk pengkhianatan. Kalau ada pengkhianatan, maka boleh langsung dibatalkan. Wallahu a'lam. Di sini kita bacakan kaidah mudharabah yang ke-12. Semua aset yang dibeli atau diadakan dari modal adalah milik pemodal. Karena hak mudharib adalah bagian keuntungan dan bukan aset atau modal. Sehingga jika terjadi pembatalan mudharabah sementara masih meninggalkan aset dan tidak meninggalkan keuntungan, maka semua aset dikembalikan ke pemiliknya, yaitu pemodal. Misalnya usahanya gagal, jualan cilok, basi semuanya. Tapi kan gerobaknya masih ada, pancinya masih ada, kompornya masih ada. Terus gimana ini Pak, saya sudah kerja tapi gak dapat apa-apa. Ya coba ini dijual semua, gerobak dan seterusnya. Dapatlah sekian uang. Apakah mudharib tadi berhak dapat? Tidak, karena nilainya kurang, turun. Sehingga semuanya dikembalikan ke sahibul mal. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian penjelasan mudharabah. Selanjutnya di sini kami lampirkan ketentuan-ketentuan mudharabah yang tertuang dalam Al-Ma'ayir Syar'iyyah. Wallahu waliyut taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan insyaallah besok kita akan baca ini ya. Lampiran ketentuan mudharabah dalam Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi pinjam modal enggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu ah, belum ya. Ah, gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap toh. Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh yo, itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana, kan sama-sama enak. Melanggar gimana, mana kayak ini loh. Tak bacakan ini loh. Mana jelas dengan jelas ini loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Wes. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Aminur Baid. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Loh, gampang. Beli di ANB Store atau enggak klik anbstore.id. Oh, siap. Begitu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, saya kan sebagai penjual di suatu marketplace. Nah, saya itu berniat untuk mendaftar gratis ongkir ekstra gitu. Karena kalau tahun kemarin itu ada program-program yang sebagai penjual itu saya nggak diharuskan untuk mendaftar gratis ongkir ekstra jika ikut suatu program-program di marketplace tersebut. Nah, untuk tahun ini itu peraturannya beda. Jadi kalau mau ikut program-program yang diadakan kayak promo-promo atau event-event lain gitu supaya meningkatkan penjualan gitu harus daftar gratis ongkir ekstra. Nah, sedangkan kalau gratis ongkir ekstra itu kita kan kayak membantu tolong-menolong untuk kan pembayaran gratis ongkir ekstra itu kan supaya dapat gratis ongkir ekstra itu kan ada pembayaran COD, ShopeePay, sama ShopeePay Later gitu ya Ustadz. Nah, gimana itu Ustadz hukumnya? Saya itu pengen daftar gratis ongkir ekstra biar bisa ikut event-event yang diadakan marketplace tersebut gitu. Tapi nanti kalau ada yang bayarnya pakai ShopeePay sama ShopeePay Later itu bagaimana? Nah, datanya itu kalau dari 2.400 penjualan itu sekitar 800 yang pakai pembayaran COD. Sisanya itu dari pembayaran cash, misal transfer bank, Indomaret, Alfamart, terus ShopeePay sama ShopeePay Later. Nah, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Soalnya kalau misalkan saya nggak daftar itu nggak bisa ikut kayak program-programnya gitu. Kalau tahun kemarin masih bisa, nah tahun ini itu ada peraturan baru seperti itu. Begitu Ustadz. Di ShopeePay itu masih ada diskonnya? Maksudnya gimana Ustadz? Yang orang yang menggunakan ShopeePay berarti dia top up dulu ya? Iya, top up dulu, lalu dia dapat diskon atau gimana biasanya? Iya, kalau misalkan kan kalau ada toko tokonya daftar gratis ongkir ekstra itu nanti yang pembayaran COD atau ShopeePay atau ShopeePay Later itu bisa dapat gratis ongkir gitu. Jadi kan keuntungan bagi saya bagi penjual itu saya bisa ikut program-programnya. Nah, untuk pembeli itu dia bisa dapat gratis ongkir gitu loh Ustaz. Yang pembayaran COD, ShopeePay, ShopeePay Later. Nah, yang saya tanyakan kalau saya daftar terus yang beli itu ada yang ShopeePay, ShopeePay Later itu bagaimana Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallahu Ustaz. Wallahu alam, yang kami pahami seperti ini ya. Jadi ketika Anda ingin bergabung dalam program seperti ini, tapi di situ ada kemungkinan besar konsumennya akan menggunakan metode pembayaran yang nggak benar ya, karena ada ribanya misalnya, seperti di ShopeePay Later. ShopeePay Later ada bunganya nggak? Nggak tahu. Seperti misalnya pakai ShopeePay Later yang ada bunganya, atau pakai ShopeePay yang di situ nanti ada diskon misalnya. Kalau COD itu yang bayari siapa? Ditalangi ya? Saya belum begitu ngerti ya tentang detail di ShopeePay, ShopeePay Later dan COD itu. Kalau Anda yakin ada beberapa pelanggaran di situ, misalnya ada ribanya, ada apa misalnya menjual barang yang belum dimiliki atau yang pelanggaran-pelanggaran yang semisal, dan untuk bisa bergabung dalam program ini nanti menuntut banyak konsumen yang akan beli di Anda adalah orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Ya, untuk sementara kami bisa sarankan sebaiknya Anda tidak masuk dalam program ini. Sehingga jadi merchant, jadi penjual yang ikut program normal saja. Tapi kalau misalnya di situ Anda berharap bisa lebih laris, ya Anda bisa kasih diskon kepada konsumen. Jadi turun harga karena mau ngasih diskon ke konsumen dengan harapan lebih laris tanpa harus mengikuti program tadi. Insya Allah bagi seorang muslim kita yakin bahwa yang namanya rezeki gak bakalan tertukar. Dan kalaupun kita menghindari setiap aturan yang itu membahayakan bagi kehalalan transaksi kita, insya Allah itu tidak akan menggeser jatah rezeki kita. Itu salah satu keyakinan yang perlu kita tanamkan. Nah, masalahnya kita belum begitu yakin ya. Saya sendiri tidak tahu di ShopeePay, ShopeePay Letter, dan COD itu kira-kira sisi masalahnya di mana. Apakah masih ada diskon kalau menggunakan ShopeePay? Ataukah bagaimana? Termasuk juga COD. Karena tadi dari data yang Anda sampaikan, dari sekian ratus penjualan, yang paling banyak adalah dengan menggunakan COD ya. 800 COD. Nah, sisanya ada yang menggunakan transfer-transfer normal. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya tentang hukum bisnis jual barang bekas impor ya Ustaz ya. Yang saya tahu, saya pernah mendengar tuh kalau pemerintah tidak membolehkan impor barang bekas yang pertama. Yang kedua, saya juga pernah mendengar dari Ustaz gitu ya, larangan jual beli seperti istilahnya beli kucing dalam karung. Jadi mereka menjual satu bal karung, kita hanya diberitahu misal beli satu bal ini isinya jaket dan sebagainya Ustaz. Yang saya mau tanyakan, bagaimana hukum apabila saya membeli barang tersebut dari importer Ustaz, tetapi dengan melihat barang tersebut seperti konsumen biasa ya Ustaz ya, kita melihat barangnya, terus kita diberi diskon segala macam, hukumnya gimana Ustaz ya? Apa kita boleh tetap membeli kepada importer tersebut atau kita termasuk orang yang ikut membantu itu Ustaz? Importernya mengambil barang bekas dari luar ya? Ya, dari luar negeri. Anda betul. Konsumen dari importer ini. Secara aturan di negara kita seperti ini boleh atau tidak? Kalau saya pernah import satu barang, tapi itu saya nggak tahu kebetulan ya. Saya beli semacam rem sepeda gitu dari Eropa. Tapi pas sampai di Bea Cukai, saya ditelepon tuh, Ustaz, gini-gini. Ternyata saya baru tahu kalau misalkan di pemerintah kita tuh nggak boleh mengimport barang bekas, Ustaz. Akhirnya barang tersebut direkspor ke penjualnya di Eropa sana gitu. Nah, saya kan ada rencana untuk bisnis barang bekas, tapi saya nggak jadi importer, Ustaz. Saya cuma jadi orang ketiga gitu, tapi saya melihat barang tersebut gitu. Saya pilih-pilih gitu, nanti saya beli, nanti dapat diskon, itu boleh nggak sih, Ustaz? Kalau dari sisi Anda memilih, Anda tahu barangnya, insya Allah tidak masalah ya. Tapi yang bermasalah adalah ketika itu sudah dilarang oleh pemerintah, maka sebagai seorang muslim seharusnya tidak kita lakukan. Nah, masalahnya di sini Anda perlu tanya gitu ya kepada pihak yang berwenang dalam masalah ini. Teleponnya masih nyambung? Oh, udah putus. Anda perlu tanya kepada orang yang berwenang dalam masalah ini. Jika ada importer yang dia sudah berhasil membawa barang itu ke Indonesia dan dia nggak bisa direekspor misalnya, bolehkah saya beli barang itu? Kalau mereka bilang, ya kalau sudah ada di dalam ya gimana lagi misalnya. daripada nanti dibuang, mending dijadikan uang. Maka insya Allah, kalau ada izin seperti itu, Anda boleh membeli darinya. Nah, aturan seperti ini yang saya tidak tahu, posisi Anda sebagai BA yang ketiga, karena barangnya kan sudah ada di Indonesia. Dan dia sudah nggak bisa lagi direekspor karena sudah diadul-adul, ya, sudah dibongkar, sudah nggak karuan. Sehingga orang tinggal ngambil transaksi. Kalau seperti itu, apakah diizinkan oleh pihak yang berwenang ataukah tidak untuk dibeli? Kalau diizinkan, silakan. Karena berbeda tingkat perlakuannya antara barang hasil kedoliman dengan barang yang masuk ke Indonesia atau yang didapatkan oleh seseorang tapi melalui hasil yang halal namun melanggar aturan. Seperti tidak kena bea cukai misalnya. Ini kemarin saya bawa dari luar negeri, tak masukkan tas, dan waktu di bandara gak disuruh scan, lolos. Padahal ini barang bekas. Kemudian Anda beli barang itu. Mungkin bagi sebagian orang ini diperbolehkan. Wallahu'alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau ada seseorang yang mau investasi di tempat usaha kami dengan nominal lebih besar dari modal yang ada pada diri kami, hitungannya seperti apa ya? Karena kita yang punya hak cipta dan yang mengatur manajemennya sekaligus. Mohon pencerahannya. Usahanya apa? Enggak dijelaskan. Ustaz. Baik. Misalnya di sini ada usaha X. Usaha ini sudah berjalan. Kemudian ada pemodal yang ingin menanam modal tambahan senilai misalnya N rupiah. Nah, nilai N ini lebih besar daripada nilai X. Ini senilai X rupiah. Ternyata nilai N lebih gede daripada nilai X. Bagaimana caranya? Kalau Anda menerima pemodal baru untuk masuk dalam rangka pengembangan, padahal semua usaha itu Anda yang memilikinya, Anda yang mengelolanya, dan seterusnya. Lalu ada orang lain yang masuk. Maka pertama yang harus dilakukan adalah lakukan valuasi terhadap usaha yang ada. Lakukan valuasi terhadap usaha yang sudah jalan. Misalnya hasil valuasi ketemu nilainya. Ya. Misal ketemu nilainya adalah 2M misalnya. Nah, pemodal dia tanam modal senilai N rupiah. Yang N ini adalah 3M. Sudah? Maka nanti digabungin jadi usaha Anda berkembang menjadi 5M. Baik. Kemudian usaha atau total nilai usaha. Jadinya 2M plus 3M. 5M. Tapi kerja masih Anda lakukan. Sekarang ada bagi hasil. Bagi hasil, Anda tentukan di awal porsi kerja dan porsi modal. Porsi modal dulu. Modal mau dikasih berapa persen? Oh, modal dikasih, anggap misalnya 40%. Sudah? Kemudian kerja berarti 60%. Kerja. Baik. Nah, dari modal sendiri ada dua ya. Ada modal Anda dan ada modalnya B. Pemodal ini adalah si B. Ingin bergabung dengan N rupiah yang nilainya adalah 3M. Berapa haknya A? Haknya A adalah 2 bagi 5 kali 100%. Berapa itu? 40%. Terus berapa haknya B? 3 bagi 5 kali 100%. 60%. Maka haknya B adalah 60%. Baik. 40% dari mana ini? 40% dari persentase bagi hasil. Sehingga misalnya ya, hasilnya adalah 100 juta. Maka kerja dapat 60 juta. Yang modal dapat 40 juta. Dari 40 juta, 40% dari 40 juta masuk ke sini. 40% dari 40 juta itu berapa? 16 ya. Hah? 16 juta, betul. 16 juta. Nah, sisanya yang 60 juta, yang 60% dari 40 juta berapa itu berarti? 24. Nah. 24 juta. Itu masuk haknya B. Sudah? Sehingga hak A sebagai pemilik usaha dari awal adalah 60 juta plus, karena dia bekerja, plus 16 juta. Sama dengan 76 juta. Haknya B sebagai pemodal tambahan adalah 24 juta. Dan dia tidak punya kerja. Maka dia hanya menerima 24 juta saja. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kerjasama pengadaan pasir proyek tol, modal investor dikembalikan secara bertahap oleh mudharib sehingga kembali modal. Setelah modal kembali, beberapa waktu kemudian ada pembagian hasil. Apakah seperti ini diperbolehkan Ustaz? Jazakallah khairan. Seharusnya modalnya tidak dikembalikan jika modal itu berwujud fasilitas. Misalnya truk atau kendaraan-kendaraan roder, kendaraan-kendaraan berat itu. Karena kalau dia dikembalikan semuanya, berarti dia sudah tidak punya modal di usaha itu. Kalau dia sudah nggak punya modal, dia nggak dapat bagi hasil. Tapi kalau modalnya diwujudkan dalam bentuk barang, dipakai kulaan bantak. Tahu bantak? Bahan bakunya kraser, stone kraser. Jadi ada batu, ada kerikil, ada pasir campur jadi satu. Diambil dari lereng-lereng gunung. Yang dipakai untuk beli barang-barang ini atau bantak ini, bahan baku ini adalah pakai uangnya investor. Nah, ketika pasir itu laku, begitu pasir itu laku, maka dalam hal ini posisi investor berhak mendapatkan pengembalian dari yang laku. Yang laku berapa? Sekian. Baik, kembalikan. Modalnya dikembalikan. Sehingga per laku di situ ada bagi hasil. Misalnya untung dari yang laku modalnya 300 ribu jadi 700 ribu. Untung 400. Pemodal dikasih 50%, maka dikasih 200. Pengelola dikasih 200. Plus modalnya dikembalikan. Kalau seperti itu yang dilakukan, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kriteria modal mudharabah yang berupa barang? Apakah barang tersebut harus bisa dijual atau bisa disewa juga? Contoh, pemodal memberikan modal berupa sebidang tanah, namun untuk disewakan sebagai lahan parkir, bukan untuk dijual. Jazakallah khairan. Bisa seperti itu dijadikan sebagai modal. Nah, kemudian yang dihitung adalah nilai sewa. Pemodal ngasih lahan parkir, dan ini modal saya, jadikan lahan parkir. Nah, kemudian Anda hitung sebagai nilai sewa. Sewanya kira-kira berapa? Oh, sewanya sekitar sekian misalnya. Anggaplah sewanya per tahun normalnya adalah per tahun misalnya 15 juta. Nah, berarti 15 juta itu dijadikan sebagai keterlibatan modal. Ketika dijadikan sebagai keterlibatan modal, nanti digabung dengan modal yang lain. Ini yang lebih mahal adalah aset yang ada di warung makan ini. Gedungnya harganya sekian, kemudian perlengkapan-perlengkapan harganya sekian. Terus dia store 10 juta sebagai keterlibatan modal. Nah, nanti bisa diukur, berarti kira-kira dia dapat berapa. Sehingga misalnya di sini ya, ada warung makan. Di warung makan ini kan ada joglo, ada tempat makan. Ini yang lahan modal. Sudah? Lahan modal ini dibuat nilai sewa. Berapa nilai sewanya? Ketemulah misalnya 10 juta. 10 juta per tahun. Nah, ketika ketemu 10 juta per tahun, maka divaluasi dengan ini, dibandingkan dengan harga ini. Ini nilai valuasinya, anggap misalnya 500 juta. Ya, maka perbandingan modal adalah 510 juta dibagi 510 juta kali 100%, gitu ya. Di sini kan kita bisa lihat sebenarnya modal lahan itu berapa persen dari keseluruhan. Ini tetap difungsikan sebagai pelengkap dari restoran, tapi digunakan sebagai tempat parkir. Dan sebenarnya arahnya ada dua. Kalau pakai sewa, dia langsung bisa mendapatkan uang tunai di awal. Tapi kalau pakai bagi hasil, nanti 10 juta ini dijadikan sebagai modal sehingga dia tidak dibayar. Ya, kemudian dikembangkan. Hasilnya berapa? Tunggu di belakang. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kru selalu dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Amin. Ustaz, penjelasan Ustaz tadi tentang kerjasama yang sudah punya usaha berlanjut, kemudian untuk pemodal, untuk pekerja 60%, kemudian untuk pemodal 40%, dan 40% itu dibagi dua juga karena sudah ada aset yang sebelumnya. Itu cukup sangat jelas Ustaz. Tapi kalau seandainya sudah berjalan beberapa tahun, kemudian terjadi pembubaran kerjasama, mudharabah, itu kira-kira bagaimana pembagian hasilnya Ustaz? Apakah aset yang dibagi dengan pekerjaan yang modal kerja dengan yang lainnya itu seperti apa Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita akan bahas tentang bubar mudharabah. Fasah mudharabah. Jika terjadi pembubaran mudharabah, bagaimana cara penentuan hasilnya? Bubar mudharabah ini kan di rentang waktu tertentu ya. Dan tentu saja di situ sudah ada kerja. Maka tahap yang pertama yang perlu dilakukan adalah pencairan aset. Tahap yang kedua, sebenarnya tidak harus pencairan aset dulu. Pembagian aset. Pembagian aset. Misalnya, dalam satu unit usaha ini ada mobil, ada perlengkapan-perlengkapan. Sudah? Mobil ini dulu dibeli dari mana? Dari modalnya A. Dari modalnya B. Maka A dan B yang lebih berat untuk ngambil. Karena barangnya masih ada. Sudah? Dulu duitnya A dipakai untuk beli mobil ini 100%. Duitnya B dipakai untuk beli perlengkapan ini 100%. Begitu masih ada, kamu silakan ambil itu barang-barang kamu. Sehingga dilakukan pembagian aset berdasar asal pengadaan. Karena modal itu tidak milik bersama, tetap milik pemodal. Itu prinsip. Modal bukan milik bersama, tetap milik pemodal. Nah, kecuali untuk aset yang dia nggak jelas. Nggak dulu modal dikumpulin, lalu dipakai untuk beli aset-aset ini. Nah, kalau seperti itu, maka yang bisa dilakukan adalah penjualan aset. Jika aset itu dibeli bersama. Maka tidak boleh ada prinsip salah satu lebih berat dibandingkan yang lain. Tapi dia dibeli bersama, jadi milik bersama. Baik. Selanjutnya, penjualan aset itu dibeli bersama, selanjutnya adalah setelah dilakukan pembubaran seperti ini, penjualan aset ya, di sini kan berarti ada hasil. Di sini ada hasil. Maka hasil dibagi dua lagi, ada kerja, ada modal. Kerja nanti dinilai berapa persen, modal berapa persen. Nah, tinggal diurutkan aja. Modalnya si A dulu berapa persen, pakai persentase uang. Modalnya si B berapa persen. Berdasarkan persentase nilai modal. Semakin besar nilai modalnya, makin besar apa yang akan dia dapatkan. Ya. Sehingga misalnya si A kemarin 10 juta, si B 50 juta. Maka tinggal dihitung ya. Berarti haknya A adalah 10 bagi 60. 60 dari mana? 50 plus 10. Dikalikan 100%. Ya. Cara seperti ini yang bisa dilakukan. Kemudian kerjanya dinilai berapa? Jadi kurang lebih secara prinsip sama, cuman tahapannya aja. Ketika aset itu dalam bentuk barang dan barang itu dimiliki oleh salah satu orang, maka dia boleh ngambil. Dulu saya tanam modal dalam bentuk mobil, jadi dia nggak dalam bentuk uang, mobil aja yang ditaruh di situ. Kemudian di-appraise, dinilai untuk menentukan bagi hasilnya. Nah, ketika pembubaran, kok mobilnya masih ada, dia berhak untuk mengambilnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.